Ya wes tak kasih kali ini spesial buat semuanya. Kelingan mantan ya. Hei penonton. Dan inilah mantan saya. Wagyu. Hei Nur, iki menang-menang UMC lho Nur. Masa sih? MC TPI. Tempat pelelangan ikan alias juru lelang. Aja ngono duwite ya akeh. Lah iya mulane kuwi. Pak polisi, mohon izin Pak polisi. Yuk, makan bersama Romansa. Yes, tembong pujangga, thank you. Yes. Mas. Haji Judi. Kowe ning ndi? Aku kangen. Aku ora kene. Kangen. Aku ora kene. Ibarat susu ora dikonangi gondal gandul, Mas. Nika, nika, nika, nika. Terima kasih. sing dipanggul iki lho. Aku melu, melu. Oh, sik. Melu. Aduh, ora kuat aku, Nur. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Melu, melu kaya kae, kaya kae, kaya. Normal, normal. Are. Aduh. Cabe-cabean, cabe-cabean. Orang Nur. Bilang Nur. Anak Semarang cabe-cabean. Orang bilang cabe-cabean. Pak Derajat tulungi Pak Derajat. Iki telat. Sik. Bos. Oke. Teles ora yo. Terima kasih buat Norma. Teles. Bos sik. Wes, guluku teles, guluku teles. Ora, ora. Guluku teles. Bos sik.